Saya membaca Al-Quran hanya terjemahan saja karena saya tidak bisa bahasa Arab. Apakah boleh Ustaz? Dan apakah membaca Al-Quran wajib menghadap kiblat? Quran itu memang diwahyukan pada Nabi dengan berbahasa Arab dengan dua tujuan. Pertama, menghadirkan sifat keselarasan bagi masyarakat yang menjadi objek dakwah. Makanya tidak diturunkan wahyu kecuali dengan bahasa kaumnya. Apakah Nabi Musa alaihi salam mendapatkan Taurat pakai bahasa Arab? Tidak. Bahasa kaumnya waktu itu. Apakah Nabi Isa alaihi salam mendapatkan Injil dengan bahasa Arab? Pakai bahasa Inggris? Nabi Musa dapat risalah Ten Commandment misalnya, kan tidak kan? Ya, pakai bahasa kaumnya waktu itu ya. Nabi Lut, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Nah, jadi pertanyaan sebetulnya pertanyaan tiga logis kalau ada yang mengatakan, "Wah, itu Quran tuh hanya eksklusif untuk orang Arab pakai bahasa Arab." Nanti bisa dikatakan berarti Injil juga yang pada masa Nabi Isa eksklusif untuk kalangan masyarakat Aramaik saja. Ya, nanti bisa dikatakan ya Taurat juga eksklusif gitu. Nah, cara berpikir yang salah itu. Ya, masa Tuhan nurunkan wahyu dengan semua bahasa? Kan jadi bingung yang menerimanya kan? Bayangkan kan, jadi yang fitrah itu mengatakan semua yang diturunkan harus bersamaan dengan kemampuan untuk menyerap di masyarakat objek dakwah masing-masing. Maka turun dalam bahasa Arab karena khitabnya objek dakwahnya adalah masyarakat Arab pada masa itu. Tapi indahnya ini dia dijawab di surat Yusuf itu ya, di ayat yang kedua. Coba lihat Yusuf ayat yang kedua. Tidak ada? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, ada? Coba bacakan, bacakan. Udah gantian kita supaya ada pahalanya. Siapa bacakan? Bila. Eh, yang sudah, antum baca. Ayat 2, surat Yusuf ayat 2. Ta'qilun. Ada? Jelas ya? Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sungguh dengan keagunganku, kata Allah, kami turunkan Al-Quran itu dengan menggunakan bahasa Arab supaya kalian cerdas. Ternyata konstruksinya Al-Quran difirmankan oleh Allah dengan bahasa Arab itu, konstruksi bahasa Arab itu bisa mensupport kecerdasan, menstimulus seseorang lebih cerdas lagi. Saya membuktikan, makanya saya itu mencintai Al-Quran sejak kecil, tapi ngambil jurusan bahasa Arab. Bukan untuk bisa bahasa Arab ya, ya cukup jadi pekerja migran misalnya, itu bisa bahasa Arab. Tapi belajar bahasa Arab itu berbeda. Nahwu, sharaf, balaghah, ilmu arud, adab kita pelajari itu betul-betul memang. Ya, di bahasa Arab itu gramatikalnya terjaga, beda dengan bahasa lain. Yang lain pun bagus-bagus misalnya. Tapi bahasa Arab itu unik. Jadi desain bahasanya pertama setiap huruf yang diucapkan itu mewakili semua tempat keluar huruf dalam tubuh kita. Namanya makharij, tempat keluarnya huruf. Jadi setiap huruf dari alif sampai ya itu ada yang keluar dari bibir sampai ke bagian bawah di sini rongga udara. Semua terwakili. Di bahasa lain mungkin sebagian tempat saja. Sebagian tempat. Tapi dalam bahasa Arab semua keluar. Yang lidah, sisi lidah, tengah lidah, dalam lidah, ya. Yang bagian atap-atap keluar. Yang depan aja bibir tuh ada tiga tuh, mim wau ba itu. Wau, mim, ba. Itu tiganya udah beda sifat hurufnya. Terwakili semua sampai ke dalam. Kemudian konstruksi kebahasaannya itu ternyata menstimulus kecerdasan. Antum kalau belajar sharaf, sharaf dipelajari ya, dari konstruksi tasrif fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'alu fa'ala yaf'ulu sampai ke ujungnya fi'il mudhari majhul, itu nanti terbiasa mengkonstruksikan sesuatu cepat. Jadi kalau ada persoalan tuh antum bisa runutkan dengan cepat. Kalau belajar nahwu itu, nahwu kan akhir harakat tuh, apakah a, i, u dan sebagainya huruf, itu memudahkan untuk merangkai sesuatu dengan utuh sampai ke ujungnya. Kalau belajar balaghah itu bisa menerangkan dengan runtut, jelas. Atau mendesain sesuatu dengan indah sehingga ketika menyampaikan orang diajari enggak terasa seperti digurui. Itu balaghah. Kalau belajar ilmu arud bisa menata syair dan merasakan kenikmatan ya dalam kita membaca Al-Qur'an. Beda baca surat Ad-Duha ujungnya a itu kalau baca pakai dasar ilmunya itu ke hatinya beda, ke jiwanya lain. Perasaannya indah. Itulah Qur'an. Ya, supaya cerdas. Dan hebatnya, dahsyatnya karena ini mukjizat, Allah berikan kemudahan kepada semua manusia. Sifat itu. Karena itu syarat baca Quran walaupun berbahasa Arab bukan bisa bahasa Arab. Karena itu silakan cek. Banyak orang-orang kita itu yang tidak bisa bahasa Arab, jangankan baca, hafal pun lancar. Dan bukan cuma di Indonesia. India bisa lancar, Cina bisa. Ya, di Indonesia, Masya Allah, 34 provinsi ditemukan. Semua suku bisa. bisa berbahasa itu. Ya, artinya bisa membaca Quran walaupun tuturannya bukan bahasa Arab. Saya ini di Arab tinggal di beberapa tempat juga. Dan saya mengajar di Arab. Kadang yang saya ajar itu orang Arab. Apakah orang Arab otomatis bisa baca Quran? Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena baca Quran itu enggak sama dengan bahasa Arab yang dialek. Itu bahasanya bahasa fasih. Ada panjangnya, pendeknya, gitu kan? Ya, dan walaupun mereka kemudian membaca, enggak bisa sembarangan baca. Karena kan di Arab juga enggak semua bisa bahasa Arab. Tuh, kaget kan? Ya kan? Kaget dong. Hah, gitu ya. Di Arab enggak semua bisa bahasa Arab. Seperti di Indonesia, enggak semua bisa bahasa Indonesia. Apa kabar, Pak? Saya, Ujang kumaha. Ya kan? Itu. Di Arab juga dialek ada, bahasa dialek itu bahasa lokal. Ya, misal kaifa haluk, itu bahasanya fasih. Apa kabar? Kaifa haluk. Orang Libya bilangnya sinjo. Sinjo, baheo, ya. Sinjo, baheo. Baheo itu bukan tumpah. Ya, baik, ya. Sinjo, bahe. Orang Mesir bilang apa? Zayak, zayak khair. Khair ya ammi. Ya. Orang Syria bilang apa? Ishlunak. Ishlunak. Ishlunak. Ya kan? Khair, khair, khair. Ya. Bahasa fasihnya apa? Kaifa haluk. Kaifa haluk. Nah, itu yang fasihnya. Nah, Quran itu turun dengan bahasa yang sangat fasih. Dan dahsyatnya, bacanya ada panjang pendeknya. Ada harokatnya. Itu keindahan tersendiri. Jadi, indah tuh begini, indahnya baca Quran tuh. Ketika panjang dan Anda tahu itu cara bacanya, ke hatinya akan berbeda. Getaran jiwanya itu. Ya. Kadang ada penekanan. Kenapa ketika semua malaikat sujud, ini contoh aja ya, ini mukjizat dari segi bahasa nih. Kenapa ketika malaikat diminta sujud, semua sujud kecuali iblis, itu di situ ada majaiz munfasil dan ketemunya dengan kolkolah. Supaya ada penekanan. Boom. Ya, kolkolah itu kan huruf yang kuat, harful infijar, ada lima. Qaf, ta, ba, jim, dal, khutbu jadin. Itu harful infijar. Infijar itu yang menekan di dalam, antus diledakkan keluar. Bam, bam, bam, bam, gitu. Ad, ad, ab, ab. Ya, mimma sad, gitu kan? Ada ledakan ke situ. Nah, itu kayak dibaca dengan benar. Makanya kalau kita baca Quran itu enak, kejiwanya kuat sekali. Ya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ada kecaman di kita itu. Makanya kalau baca begitu tuh. Jadi lahir di kita itu rasa enggak suka sama iblis. Emang harus enggak suka musuh. Itu desainnya tuh. Ya. Makanya kita bisa baca dua harakat, empat harakat, tapi ketika menghadapi huruf infijar begitu, bem, kita ngerasa perbedaannya. Di ketika malaikat tuh lembut, makanya dikasih lima harakat. Mad wajib mutasil, lembut di situ. Jadi jangan ditinggiin bacanya. Wa idh qulna lil malaa, enggak enak bacanya. Wa idh qulna lil malaikati, enggak enak. Wa idh qulna lil malaikati. Nah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Fasajadu, yang mendayu-dayu pun tetap akan ada penekanan. Fasajadu illa iblis. Tuh, beda kan? Dia ada penekanan di situ. Itu lain, rasanya lain. Ya. Sama ketika kita baca ulaika di ayat 5 itu, kenapa wajib muttasil? Tapi sebelumnya jaiz munfasil, ya. Kenapa jaiz munfasil yang ayat 4-nya itu? Ya. Walladzina yu'minuna bima, kan jaiz munfasil tuh bisa 2, bisa 4, bisa 6 harakat kan? Ya kan? Tapi setelah itu wajib mutasil. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu ada beda. Makanya Quran itu vibrasinya dia, itu getarannya, gelombangnya kalau benar dibacakan itu ke hatinya itu kuat sekali. Itu yang dimaksud Quran surah Al-Anfal ayat 2 itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Pernah enggak merasakan getaran itu tuh? Ya. Makanya Abu Bakar itu paling kuat dan kalau ngimamin cenderung enggak mau. Ya, Abu Bakar imam kata Nabi, jangan saya Nabi katanya. Imam, jangan saya Nabi. Ya, saya itu orangnya perasa katanya. Maksudnya apa? Takut enggak lanjut suratnya itu. Jadi kalau dibaca saking merasakannya, ketemu ayat surga bisa nangis gitu ya. Karena kadang merasa pantas enggak masuk ke surga gitu kan. Ketemu ayat neraka, nangis karena takut, udah beramal kok merasa terancam hidupnya gitu kan. Takut-takut enggak sempurna, itu ketawaduan aja di situ. Ya, ini semua cepat nangis gitu. Terus dibela lagi sama Sayyidah Aisyah kan. Ya Rasulullah, bapakku itu kan Abu Bakar ya, itu rasa orang gini. Kata Nabi, kalian ini seperti saudaranya Yusuf aja gitu. Maksudnya saling bela satu dengan yang lainnya gitu. Nah itu, itulah keindahannya. Ujung-ujungnya jadi imam juga. Ya, tapi kadang-kadang tertentu gitu, tertentu. Ya. Makanya saya kalau terlalu banyak, enggak. Sedikit enggak apa-apa gitu. Ayo teruskan ya. Nah, jadi ibu teruskan belajar sambil baca dengan terjemahan, silahkan baca dengan terjemahan, tapi bersamaan dengan itu dampingi dengan belajar baca Qurannya. Ya, dampingi belajar tajwid, dan itu saat belajar pahalanya dua kali lipat dibanding orang yang telah lancar. Walladzi yatata'ata wa huwa syaqun 'alai falahu ajran. Orang yang mau belajar Quran tulus ikhlas dan masih terbata-bata, ngejanya terbata-bata. Kadang-kadang ada juga yang bukannya terbata-bata. Ada yang terbatu-batu, terkarang-karang. Kalau bata kan masih lunak ya. Batu kan keras gitu, diminta du gitu kan? Ya. Itu kuat, dia berat mengucapkannya. Alif lam mim. Itu masyaallah. Kata Nabi dia dapat pahala dua kali orang lancar. Dua kali orang lancar. Jadi kalau alif lam mim 3 huruf dapat 30 lancar, yang ini dapat 60. Ini pun Anda jangan salah paham dan Anda memutuskan enggak lancar aja misalnya. Tidak. Maksudnya itu dinilai oleh Allah, satu pahala kesungguhan belajarnya, yang kedua pahala bacanya. Jelas. Terus yang sudah lancar bagaimana Ustaz? Ma'asyafaratil kiramil bararah. Diiringi oleh malaikat namanya kiramil bararah. Jadi kalau sudah lancar baca Quran, rajin baca, itu ada malaikat yang mendampingi, kiramil bararah. Cuman enggak ditampakkan, sifatnya gaib. Kalau tampak antum lari gitu. Tapi nah, kiramil bararah itu ada mata metafornya. Kiram itu menjaga kemuliaan, bararah merubah kebaikan. Jadi makanya orang kalau rajin tilawah Quran, rajin baca aja Ramadan, rajin baca, itu kesuksesan interaksi dengan Quran, kan dia berubah jadi orang baik. Makanya kalau ada orang rajin baca Quran enggak lembut, ada yang salah. Karena ciri khas Quran itu kelembutan. Ciri khas Quran. Kalau ciri khas hadis, hujah, kekuatan hujah, ciri khas hadis. Usul fikih intelektual, makanya orang yang jago usul fikih, jago intelektual. Merangkai sesuatu, kemudian logikanya itu kuat gitu, itu usul fikih. Wah, apalagi kalau ahli Quran, ahli hadis, ahli fikih, hujahnya kuat, logikanya tajam, orangnya lembut, wah udah itu luar biasa. Makanya belajar dari sekarang. Ya, jangan cepat kaget, gampang kagum, berhenti di situ. Cepat kaget, gampang kagum, dibikin mall baru, kaget, kagum, datang ke situ, cuma lihat aja foto-foto, udah gitu. Ya, nah, penyakit itu dikurangi sekarang. Ya, musim sepeda-sepedaan, titik spot foto, balik lagi. Cuman buat update foto aja, keluar. Nah, kurangi yang begitu, ambil yang bermanfaat. Manfaat olahraga, setelah itu selesai, kerjakan yang lain lagi. Dan bawa subuhan, dan seterusnya. Jadi itu ya, silahkan sambil dibaca, sambil berusaha belajar juga. Kemudian apakah wajib menghadap kiblat? Tidak, itu adab. Adab. Imam An-Nawawi menyebutkan itu dalam kitabnya At-Tibyan, Fi Adab Hamalatil Quran. Di antara adab membaca Al-Quran itu menghadap kiblat dan disunahkan berwudu. Jadi enggak wudu pun sah baca Qurannya, berpahala, tapi akan lebih mulia bila punya wudu. Nah, kalau tidak punya wudu ya berwudu, karena wudu enggak bisa di-share. Share dong wudunya dikit ya buat baca Quran, enggak bisa, harus wudu sendiri. Wudu. Setelah itu salat sunnah, wudu kalau mampu dilakukan dua rakaat. Itu kebiasaannya Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu.